Liannahum yaquluna innal iman yazid wa yanqus. Yang demikian karena ahlu sunnah menganggap iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Sehingga mereka menjuluki aliran kurangiyah. Karena mereka tidak menganggap akidah atau iman bisa bertambah, bisa berkurang. Murjiah menyatakan bahwa iman tetap seperti itu walaupun orangnya berbuat dosa apapun. Bahkan kalaupun mereka berbuat dosa besar, bahkan kekufuran sekalipun, imannya enggak berkurang, tetap utuh. Sehingga ketika Ahlus Sunnah berkata, siapa yang berbuat dosa, imannya akan berkurang sesuai dengan besarnya dosa. Semakin besar, imannya semakin berkurang. Murji'ah jengkel. Dan menjuluki, dasar kalian aliran kurangiyah, kurang, iman berkurang. Bahasa Arabnya, kalimat kurang adalah naqs. Sehingga dijuluki nuqsaniyah, aliran kurang, kurangan. Ghulatul murji'ah, orang-orang ekstrim dari kalangan murji'ah, artinya aliran murji'ah itu bermacam-macam. Ada yang paling ekstrimnya. Yang paling ekstrim dari kalangan murji'ah menyatakan bahwa iman menurut mereka hanya kenal saja. Kenal Allah, beriman. Menurut murji'ah. Yang paling ekstrim. Berarti siapa yang kenal Allah, mukmin. Ini bahaya. Mengapa bahaya? Kita katakan bagaimana dengan syaitan iblis. Yang bertemu Allah. Berdialog dengan Allah. Kenal enggak dengan Allah? Kenal. Menurut murji'ah, mukmin dia. Dia beriman. Fir'aun. Kenal enggak? Kenal. Demikian pula yang lainnya. Maka fayadkhul fi ta'rifihim lil imani fir'aun wasyaitan. Maka menurut mereka, dalam definisi mereka tentang iman, masuk di dalamnya Fir'aun. Dianggap mukmin karena kenal Allah. Wa syaitan, karena syaitan kenal Allah. Wa kullu kuffarin marid, bahkan orang-orang kafir sekian banyaknya kenal Allah. Yahudi kenal Allah. Nasrani kenal Allah. Walaupun mereka agak pelat mengucapkan Allah dengan Allah. Tetapi kenal mereka. Kamu tanyakan pada mereka siapa pencipta langit dan bumi. Yahudi dan Nasrani akan menjawab Tuhan Allah. Siapa yang memiliki alam semesta ini? Mereka akan menjawab Tuhan Allah. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Musyrikin jahiliyah yang memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, mereka juga kenal Allah. Bahkan mereka memboikot Nabi alaihi salatu wassalam dengan surat pemboikotan dimulai dengan kalimat bismikallahumma, dengan nama Allah. Artinya mereka kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka mukminun ayyuhal murji'ah? Apakah mereka beriman, wahai murji'ah? Iman tidak cukup hanya pengenalan saja. Enggak cukup. Tetapi mereka, karena sesatnya yang sangat ekstrim, mereka anggap semua itu adalah orang beriman. Li'annahum ya'rifun Allah, karena mereka kenal Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Haman, Qarun, kulluhum ya'rifun Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan Haman, dan juga Qarun, semua kenal Allah. Maka menurut mereka mukminun, orang-orang yang beriman. Mereka kenal Allah, annahul khaliqu lidal kaun wa ma fihi. Mereka tahu bahwa Allah adalah pencipta alam semesta ini dan semua yang ada di dalamnya. Ikhwani fiddin azakumullah. Bahkan Fir'aun tahu kalau Allah di langit. Lebih pintar sedikit dari ahlul bid'ah yang enggak percaya kalau Allah di atas. Sehingga Fir'aun berkata kepada anak buahnya Haman. Ya Haman, ibnili sarhan la'alli ablughal asbab. Wahai Haman, bikinlah bangunan yang tinggi, pencakar langit. La'alli ablughal asbab. Agar aku bisa mencapai batas langit. Asbab as-samawat. Pintu-pintu langit. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Barangkali aku bisa melihat Tuhannya Musa. Berarti dia tahu Tuhannya Musa di atas. Ikhwan ibn na'azakumullah. Tetapi karena sombongnya, kufurnya, ingkarnya, maka dia kafir. Sama sekali tidak memiliki keimanan. Walaupun kenal Allah. Walaupun mendengar bahwa Allah di langit. Walaupun dia tahu. Tidak cukup yang namanya iman hanya sekedar pengenalan. Dan Allah berfirman. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan istiqanatha anfusuhum, dalam keadaan mereka yakin dengan jiwa-jiwa mereka, yakin tentang Allah, kenal Allah, tahu Allah, tapi mereka menentang zulman wa uluwa karena keboliman dan karena kesombongan. Mukmin atau kafir? Kafir. Karena Allah mengatakan dengan jahadu biha, mereka menentangnya. Padahal mereka yakin tentang Allah. Berarti enggak cukup kalau mereka yakin Allah pencipta langit dan bumi, tetapi mereka enggak mau beribadah pada Allah, masih kafir. Kalaupun mereka kenal bahwa alam semesta ini milik Allah, tapi dia tidak memegang agama, tidak mau tunduk pada Islam, enggak mau tunduk kepada Rasul, tetap kafir. Tetapi murji'ah, na'udzubillahi minadh-dhalal, murji'ah semoga kita dilindungi dari kesesatan, menganggap bahwa kenal Allah cukup, dia mukmin. Ini murji'ah yang paling ekstrim. Fir'aun yaqul, Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, lakinnahu kadzabun yaqulu khilafa ma ya'taqid fi qararihi nafsihi. Fir'aun mengatakan, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Aku penguasa kalian yang paling tinggi. Dalam keadaan Fir'aun tahu Allah lah penguasa alam semesta. Dalam keadaan hatinya yakin tentang Allah, pemilik alam semesta, penguasa yang paling tinggi. Dan dia sadar kalau dia berkata dengan dusta. Ana rabbukumul a'la. Dia tahu. Itu makna ayat tadi. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dia menentangnya di mulutnya, padahal hatinya yakin tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inda gulatil murji'ah yadkulu fir'aun wa haman wa iblis imamuhum fil iman. Maka menurut keyakinan murji'ah ekstrim, bahwa fir'aun dan haman dan juga iblis imamnya mereka, dianggap termasuk mukmin, masuk fil iman. Fayakununa ala ta'rifihim mu'minin. Menurut mereka, menurut ta'rifihim, definisi mereka, mu'minin. Semuanya beriman. Wa murji'atun ukhra. Dan murji'ah lain. Tadi murji'ah yang paling ekstrim. Ada murji'ah lain di bawahnya. Wahum murji'atul fuqaha. Itu murji'ahnya para fuqaha. Karena beberapa fuqaha terjerumus di dalam pemikiran irja ini. Katanya al-imanu tasdiqun bil qalbi wa qawlun bil lisani faqat. Yang namanya iman adalah pembenaran dalam hati dan ikrar di lidah. Cukup. Urusan amal tidak masuk. Keyakinan dan ikrar. Maka kalau tidak ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, belum mukmin. Seorang yang beriman adalah yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, dan mengikrarkan di lidahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu iman menurut mereka. Sudah agak mending. Iya kan? Kenapa enggak mending? Fir'aun enggak masuk karena belum berikrar. Haman enggak masuk karena enggak berikrar. Iblis enggak masuk karena enggak berikrar. Taib. Tapi perbedaannya apa dengan ahlu sunnah kalau begitu? Kayaknya benar. Belum sempurna. Karena menganggap amalan tidak masuk iman. Amalan tidak masuk iman. Adapun ahlu sunnah menyatakan iman itu keyakinan, ikrar, dan pembuktian. Pembuktian itu artinya amalan. Adapun mereka, murji'atul fuqaha, menganggap bahwa iman itu tasdiqun bil qalbi wa qawlun bil lisani faqat. Keyakinan dalam hati dan ikrar di lidah, kemudian titik. Faqat. Maka qat, cukup. A'malul jawari la tadkhul fi ta'rifim li iman. Perbuatan anggota badan menurut mereka tidak masuk iman. Wal iman indahum wa indal fi'ati sabiqah la yazidu wa la yanqus. Karena amalan tidak ngaruh, karena amalan bukan iman, maka beramal apapun iman tidak terpengaruh. Karena yang penting sudah yakin, sudah. Sudah ikrar, sudah. Cukup. Imannya sempurna. Lalu amalannya begini, amalannya begitu, imannya tetap sempurna. Lalu dia berbuat dosa, imannya tetap sempurna. Dia bermaksiat, imannya tetap sempurna. Walaupun dia berzina, walaupun dia minum khamr, walaupun dia membunuh bapaknya, menzinai ibunya, dan meminum khamr dari batok kepala bapaknya. Apakah imannya sempurna? Kata mereka, tetap sempurna. Astagfirullah. Karena iman tidak terpengaruh dengan amalan menurut mereka. Dan yang saya ucapkan ini adalah kalimat yang diucapkan oleh para ulama kepada murji'ah. Wahai murji'ah, bagaimana pendapatmu? Kalau seseorang walaupun sudah ikrar, kemudian dia membunuh bapaknya, menzinai ibunya, apakah imannya tetap utuh? Menurut kami, imannya tetap utuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Parah. Walaupun ini di bawahnya yang tadi. Di bawahnya yang ekstrim tadi. Ini yang kelas 2-nya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wal imanu la yazidu wa la yanqus. Maka akhirnya karena menganggap amalan tidak termasuk iman, berarti iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Hanya begitu saja. Kalau saja mereka meyakini amalan masuk di dalam iman, maka mereka tahu amalan kaum muslimin berbeda-beda. Ada yang rajin ibadah, ada yang tidak. Ada yang mengerjakan sholat 5 waktu, ada yang tidak. Ada yang mengerjakan sholat 5 waktu, ditambah dengan sholat qobliyah, ba'diyah, qiyamul lail. Ada yang 5 waktunya saja, titik. Masa sama? Apakah sama keimanannya? Tidak sama. Karena amalannya pun tidak sama. Ini ahli sunnah. Tetapi mereka murji'ah mengatakan amalan tidak masuk iman. Amalannya kaya apapun imannya tetap utuh. وَهَذَا الْاِعْتِقَادْ فِيهِ رَدٌّ لِلْآيَاتٍ كَثِيرًا. Keyakinan mereka ini menyelisihi banyak ayat-ayat Al-Quran. وَأَحَادِيثٍ. Dan hadis-hadis yang sahih kesira. Tubayyin annal iman yazidu wa yankus. Yang menjelaskan bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah satu golongan yang beriman kepada Rabb mereka, maka kami tambahkan imannya, kami tambahkan petunjuk untuknya. Surat Al-Kahfi ayat 13. Atau surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang beriman, kalau dibacakan pada mereka disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah imannya. Zadatuhum imana, bertambah imannya. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa iman bertambah, iman bertambah, iman bertambah. Kemudian ada yang bertanya kepada gurunya, kepada saudaranya. Saudaranya syekh, ulama. Adanya berkata, ya akh, ya syekh. Di Quran banyaknya bertambah, bertambah, bertambah. Enggak ada yang berkurang. Apakah iman bisa berkurang? Uskut ya sabi. Diam kau anak kecil. Diam kau anak kecil. Iman bisa berkurang, berkurang, berkurang. Sampai tidak tersisa. Kata para ulama, wafat berkurang mungkin kamu tidak dapatkan. Tetapi kalau tadi bertambah, kemudian tidak diamalkan, berkurang toh? Itu sudah dipaham. Kalau bisa bertambah, berarti bisa berkurang. Sebab ketika tuliat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sekarang kalau tidak tuliat alaihim, ya berkurang. Gak pernah dengar Quran. Gak pernah baca Quran. Ya berkurang. Diingatkan nama Allah, bergetar hatinya. Kalau tidak diingatkan, ya tidak. Kalau dia beribadah, bertambah imannya. Kalau tidak beribadah, ya berkurang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apalagi disebutkan dalam sekian banyak hadis-hadis tentang iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang panjang tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan semuanya sudah pernah dengar. Karena dibahas di awal-awal kitab ini. Tentang syafaat. Rasulullah SAW sujud kepada Allah. Dan menyatakan, ummati, ummati. Maka Allah selamatkan orang-orang yang masih punya iman. Sujud lagi. Umati, umati. Maka Allah keluarkan lagi. Yang memiliki iman sebiji darah. Rasulullah sujud lagi. Umati, umati. Dikeluarkan lagi yang sebiji khardal. Kemudian dikeluarkan lagi yang adna, adna, adna. Tidqala. Zarratin. Yang lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Taib, kalimat ini sudah jelas. Berarti iman ada yang sebesar ini, ada yang sebesar ini, ada yang sebiji darah, ada yang sebiji khardal, ada yang lebih kecil lagi, ada yang lebih kecil lagi. Berarti iman bertambah atau tidak bertambah, berkurang atau tidak berkurang. Berbeda atau tidak berbeda antara seorang beriman dan orang beriman lainnya. Ya berbeda. Sesuai dengan amalannya. Ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka mengimani amalan termasuk iman, sehingga mereka mudah memahami. Ya jelas, iman bisa berbeda-beda, karena amalan termasuk iman. Dan amalan manusia berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Apa itu maknanya? Sesungguhnya upaya kalian berbeda-beda. Tidak sama. Usaha kalian tidak sama, berbeda-beda. Nilainya pun berbeda-beda. Amalannya berbeda-beda. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Wa waradat ayatun ukhar fi annal iman yazdad. Diriwayatkan ayat-ayat lain tentang keimanan bertambah, bertambah, bertambah. وَيُؤْمِنْ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ الْإِيمَانِ يَزْدَادُ حَتَّى يَصُرَ مِثْلَ الْجِبَالِ. Ahlu sunnah beriman, ahlu sunnah percaya bahwa iman itu bisa bertambah, bertambah hingga seperti gunung besarnya. وَيَنْقُصْ حَتَّى يَصُرَ أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Dan bisa berkurang. Hingga menjadi lebih kecil lagi, lebih kecil dari mitqala darrah. biji kersen itu mirip dengan darah. Sebiji darah. Segitu. Lebih kecil lagi. Wadala ala nuqsani ahadisu syafa'ah. Maka yang menunjukkan berkurangnya iman di hadis syafa'ah yang sudah pernah kita baca. Hadis tentang syafa'at Nabi Muhammad SAW. Al-mutawatirah. Hadisnya mutawatir. Maknanya mutawatir. La yumkin tawatuhu alal kedhibi. Maknanya mutawatir tidak mungkin direncanakan kedustaan. Enggak mungkin. Karena riwayatnya dari banyak orang, dari banyak orang, dari banyak sahabat, dari Nabi SAW. Apa mungkin mereka berencana? Berdusta tidak mungkin. Kalau dari satu, dua orang, mungkin akan jangan-jangan dia berdusta. Walaupun kita katakan sahabat tidak berdusta. Dan rawi-rawi yang siqah disaksikan oleh para ulama bahwa dia siqah terpercaya. Apalagi mutawatir. Tidak mungkin mereka merencanakan kedustaan karena orangnya banyak berbeda-beda negeri. Satu dari Yaman, satu dari Irak, satu dari Mesir, satu dari Hijaz. Semuanya meriwayatkan hadis yang sama. Yaitu hadis syafa'ah. Yakhruj minan nari man kana fi qalbihi mithqala dinarin. Akan dikeluarkan dari api neraka seorang yang imannya seuang dinar. Baik. Minal iman. Qala. Kemudian dikeluarkan lagi orang-orang yang beriman dari neraka yang imannya nisfa dinar, separuh uang dinar atau dirham. Qala, dikeluarkan lagi setelah itu yang lebih kecil lagi. Habbat sya'irin, sebiji gandum imannya. Dan dikeluarkan pula habbat darrah, yang imannya sebiji darrah. Sebiji kersen tadi. Hatta adna adna min mithqal dzarratin min iman. Hingga dikeluarkan sampai yang imannya lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi dari biji kersen tadi. Hadihil ahadith. Tadullu ala annal iman yanqus. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa iman bisa mengecil sampai sekecil itu. Berkurang-berkurang. Wa hadis ukhra tadullu ala anna al-iman yazdad wa yazdad, dan hadis-hadis lain membicarakan bahwasanya iman juga bisa bertambah bertambah bertambah mithlul jibal, semakin besar bertambah bertambah sampai seperti gunung. Fahum kulluhum adaru duhurahum li hadhihi an-nusus. Mereka semuanya adaru duhuruhum lihadihin nusus, menunjukkan punggungnya terhadap nas ini. Yani mereka murji'ah memalingkan begitu punggungnya. Saya tidak mau tahu, saya tidak mau dengar hadis ini, ayat ini. Sehingga mereka tetap bersikukuh, bersikeras bahwasanya iman enggak bertambah enggak berkurang. Iman itu begitu saja. Karena amalan gak ngaruh. Amalan tidak mempengaruhi iman, kata mereka. Hunaka ta'ifatun thalithah. Di sana ada kelompok yang tiga. Kita sudah dua sebutkan. Satu yang paling ekstrim. Kedua murji'atul fuqaha. Wa ta'ifatun thalithah. Golongan ketiga dari murji'ah adalah murji'ah jenis al-karramiyah. Al-Karramiyah yaqulun, Al-Karramiyah berkata, al-imanu an-nutqu bil-lisani faqat. Aliran ketiga ini menyatakan iman itu hanya ikrar, keyakinan tidak masuk. Sehingga dohirnya berkata dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia muslim, mukmin. Yakin atau tidak yakin enggak dibahas. Mau yakin, mau enggak yakin, pokoknya sudah ikrar, sudah nutku bil lisan, sudah mengucapkan dengan lidah, maka dia mukmin. Apa bahayanya pendapat ketiga ini? Bahayanya berarti munafik dengan bukan munafik disamakan. Karena munafik mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. ini juga tidak kalah mengerikannya. Kalau iman itu hanya nutqu faqat, kalau iman itu hanya ikrar saja, hattal munafiqina indahum mu'minun, maka walaupun munafiqin menurut mereka beriman. Al-munafiq nataqa bilisanihi walau lam ya'taqidu qalbuhu wa hadha indahum mu'min. Para munafik, mereka mengucapkan di lidah syahadat, tetapi hati mereka tidak yakin. Mereka dianggap mukmin oleh Murji'ah. Wa ba'dun nasi yadda'i 'alaihim annahum yaqulun, dan sebagian manusia mengaku-ngaku atas mereka bahwa mereka berkata, innal munafiqina fil jannah. Menurut mereka para munafik juga masuk surga karena mukmin. Lakin laisal amr kadzalika, la yaquluna bihadza. Ada orang yang berkata Murji'ah ini berkata munafik dalam surga. Tidak. Aslinya mereka tidak sampai seperti itu. Ikhwana fillah na'azakumullah. Itu konsekuensi dari ucapan mereka. Kalau kalian menganggap munafik itu beriman, berarti masuk surga dong. Begitu kira-kira. Ya, ini bantahan dari kita kepada mereka. Wahai Murji'ah, kalau kalian menganggap iman itu cukup ikrar saja, berarti para munafik mukmin. Iya, menurut kami mukmin. Kalau begitu mereka masuk surga dong. Diam mereka. Al-munafiqun finnar wa in kanu mu'minin kama yaz'umun. Akhirnya mereka terpaksa berkata, munafikin di neraka walaupun beriman. Hah, kontradiksi sekarang. Terjadi tanakub. Pemahaman mereka memiliki tanakub, kontradiksi. Tadi mengatakan beriman. Kok sekarang bilang di neraka? Iya, mereka di neraka walaupun mereka punya iman. Karena punya ikrar katanya. Ya kalau masuk neraka kekal abadi berarti gak punya iman. Berarti ikrarnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hadza wahai Murji'ah. Lakin hadza dhalal, ini berarti kesesatan mereka. Al-imanu kama thabata fil kitab was sunnah, yang namanya iman di dalam kitab dan sunnah adalah i'tiqadun fil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil jawarih. Yang namanya iman menurut Quran dan Sunnah adalah keyakinan di dalam hati, ikrar dengan lidah, dan amalan dengan anggota badan, pembuktian dengan amal. Wal murji'atu ala ikhtilafi asnafihim la yudkhiluna al a'mal fil iman. Murji'ah dengan tiga jenisnya tadi memiliki kesamaan. Sama-sama menganggap amalan tidak masuk iman. Ini ciri yang menyatukan mereka, para Murji'ah. Yang paling ekstrimnya mengatakan cuma kenal saja dengan Allah, mukmin. Apalagi amalan, ikrar saja enggak masuk. Yang kedua, yang menyatakan keyakinan dengan ikrar. Amalan juga enggak masuk. Yang ketiga juga sama, amalan enggak masuk. Berarti mereka para Murji'ah, walaupun mereka berbeda-beda, tetapi mereka disatukan dengan kesesatan yang sama, menganggap amalan tidak termasuk iman. La yudkhiluna al-a'mala fil iman, mereka tidak memasukkan amalan ke dalam iman. Wa la yaquluna al-iman yazidu wa yanqus, sehingga mereka tidak berkata bahwa iman bisa bertambah bisa berkurang. Wa yasifuna ahla sunnah bi annahum mukhalifun, akhirnya mereka menuduh ahli sunnah orang-orang yang menyelisihi, atau mereka menjuluki ahli sunnah nuksoniyah, aliran kurangiyah, yang bicaranya iman berkurang, iman bertambah, iman berkurang, iman bertambah. Wa hadha dhalalun wa min iftira'ati ahli al-bid'ah, maka ini adalah kesesatan mereka dan ini merupakan iftira'at, kedustaan yang diada-adakan oleh ahlul bid'ah. فَإِذَا وَقَعَ إِنْسَانٌ فِي بِدْعَةٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يُحَارِبْ أَهْلَ السُّنَّةِ. Setiap orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dan kesesatan biasanya selalu memusuhi ahlus sunnah. Pasti akan menjuluki ahlus sunnah dengan julukan-julukan yang jelek. Sya'nuhum sya'nu khusumil anbiya. Keadaan mereka sama dengan keadaan musuh-musuh para nabi. Bagaimana musuh-musuh para nabi? Mesti akan menjuluki nabinya dengan berbagai macam julukan-julukan. Mereka mengatakan nabi sebagai penyair. Mereka menjuluki nabi sebagai tukang sihir. Mereka menjuluki nabi sebagai ini dan itu. Dan Allah bantah semuanya. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَنْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Dia ini bukan ucapan penyair. Sungguh kalian tidak mau percaya. Bahkan bukan pula ucapan tukang sihir, ucapan dukun-dukun. Qalilan ma yatadhakkarun, sedikit sekali orang yang mau ingat. Allah bantah semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma sahibukum bimajnun. Orang yang bersama kalian itu tidak majnun, tidak gila, kata Allah. Karena mereka menuduh dengan junun, astagfirullah. Karena kebiasaan orang yang tidak punya hujah akan melawan dengan caci maki. Ini membawa hujah, membawa bukti-bukti. Yang ini enggak punya bukti-bukti. Kehabisan kata-kata, apa biasanya? Dasar kamu begini, dasar kamu begitu. Sudah tidak punya hujah. Maka yang keluar adalah sumpah serapah. Karena tidak punya hujah, maka yang keluar adalah caci maki, tuduhan-tuduhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Lianna ahli sunnah hum hamalatu nususil Qur'an. Mengapa ahli sunnah disikapi seperti Rasulullah SAW disikapi oleh mereka, para musuh-musuhnya? Karena ahli sunnah mengikuti sunnah Nabi. Karena ahlu sunnah mengikuti jalan Nabi, maka mereka menghadapi musuh yang seperti musuh para Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salamu alaihim assalatu wassalam. Lianna ahlu sunnahum hamalatu nususul Qur'ani wa nususun nabawiyah. Karena ahlu sunnah adalah para pembawa nas-nas Al-Quran, para pembawa dalil-dalil dari Qur'an dan nas-nas dari nabawiyah. Ucapan-ucapan Nabi. Fala yu'adihim illa ahlul dalal. Maka yang memusuhinya adalah ahlul dalal. Orang yang sesat, orang yang menyimpang. Min ahlil ahwa. Yang menjulukinya adalah ahlul ahwa. Para pengekor hawa nafsu. Wa yatafawatuna fi dalalihim wa fitanihim. Dan berbeda-beda kesesatan mereka. Berbeda-beda fitnah-fitnah mereka. Na'udzubillah. Berbeda-beda. Tapi tetap sama. Alirannya berbeda. Pemahamannya berbeda. Tetapi kesamaannya sama-sama memusuhi ahlus sunnah. Syiah Rafidah memusuhi ahlus sunnah. Murji'ah memusuhi ahlus sunnah. Jahmiyah memusuhi ahlus sunnah. Mu'tazilah memusuhi ahlus sunnah. Khawarij memusuhi ahlus sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang berikutnya adalah Rafidah. Wa alamatul Rafidah. Tasmiyatuhum ahla sunnati nasibah. Yang berikutnya adalah ciri-ciri Rafidah Syiah. Ciri-ciri mereka juga sama. Memusuhi ahlus sunnah. Dan biasanya mereka akan menjuluki ahli sunnah dan menamakan ahli sunnah dengan nasibah. Musuh-musuh ahlul bait. Musuh-musuh Ali bin Abi Talib dijuluki nasibah. Rafidah adalah nama yang tepat buat kaum Syiah. Mengapa? Karena nama Syiah itu adalah nama yang mereka banggakan. Yang mereka namakan diri mereka. Nahnu, kami syiatu Ali, syiatu ahlil bait. Kami pengikut Ali, kami pengikut setia ahlul bait. Begitu. Jadi Syiah itu maknanya Syiatu Ali, Syiatu Ahlil Bait, pembela Ali, pengikut setia Ali dan pengikut setia Ahlil Bait. Maka para ulama membaliknya. Kalian bukan pembela Ahlul Bait. Kalian bukan pencinta Ahlul Bait. Kalian bukan Syiatu Ahlil Bait, tapi kalian Rafidah, penolak Ahlul Bait, penentang Ahlul Bait. Mengapa? Dibuktikan oleh para ulama. Dibuktikan bahwa ternyata Ali bin Abi Thalib membela Abu Bakar wa Umar. Mereka memusuhi Abu Bakar wa Umar. Ternyata Al-Hasan wal Husain mencintai Abu Bakar wa Umar. Ternyata Ahlul Bait semuanya tidak ada yang mencaci maki, memusuhi, mengkafirkan, apalagi menganggap sebagai munafik, apalagi menganggapnya sebagai jibti wa taghut. Tidak ada kecuali Syiah. Lah kalau kalian benar-benar mencintai Ahlul Bait, jalani jalannya Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, yaitu mencintai Abu Bakar wa Umar dan mencintai para sahabat. Silahkan baca sejarah nasab mereka. Kalian akan dapati bahkan mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama sahabat tadi. Dari anaknya Ali, dari anaknya mereka, anaknya Ahlul Bait, menamakan dengan nama Abu Bakar, Umar, begitu. Saking cintanya. Sebagaimana anak mereka juga, ada yang dinamakan Ali, ada yang dinamakan Hasan, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa mereka saling mencintai. Berarti, yang mengaku Syiatu Ahlul Bait, mereka bukan Syiah, mereka Rafidah, para penolak-penolak Ahlul Bait. Mereka para penentang Ahlul Bait. Dimulai sejak mereka dinasehati oleh Imam Zaid. Zaid ini turunan Ahlul Bait. Turunan Ali. Turunan Husain. Mereka datang. Berduyun-duyun. Bertanya kepada Zaid. Dahi Imam. Engkau adalah kami. Kami adalah engkau. Kami Syiatu Ahlul Bait. Dan seterusnya. Bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar? Dipuji oleh Imam Zaid rahimahullahu ta'ala. Dipuji Abu Bakar, dipuji Umar. Maka mereka tidak terima. Engkau memuji pengkhianat. Mereka itu merebut hak bapakmu, kakekmu, Ali bin Abi Thalib. Maka mereka meninggalkan Zaid. Maka kata Imam Zaid, rafadtumuni, fa antumur rafidah. Kalian menolak aku, kalian menolak aku. Berarti kalian golongan penolak, bukan golongan Syiah. Bukan Syiah atau Ahlul Bait, tapi penolak Ahlul Bait. Kalian rafidah. Sejak itu mereka dinamakan rafidah. Kita akan bahas insyaAllah bagaimana ucapan mereka terhadap Ahlul Bait di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.